Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Qidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Misri rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terlewat kita sudah menyebutkan apa yang dibawakan oleh beliau di dalam Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita menyebutkan tentang keimanan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mabuts ila amatil jin wa kafatil waraw. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diutus untuk amah semua dari golongan jin, demikian juga semua dari al-waraw yakni manusia. Demikian juga beliau menyebutkan rahmat Allah wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu baghayun wa hawa. Dan setiap orang yang mengaku sebagai seorang nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah ghayyun, itu adalah kesesatan wahwa, demikian juga sesuatu yang muncul dari hawa nafsu. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat beliau yang paling mulia adalah diturunkan Al-Qur'an. Dan akan kita bahas insyaAllah pada kesempatan ini tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah azza wa jalla. Demikian juga disebutkan bahwa Nabi SAW adalah wa sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul-rasul. Demikian juga para pemimpin dari para nabi, demikian juga para pemimpin dari manusia. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum kita membahas tentang masalah Al-Quran, tentang kalamullah, kita bicarakan sedikit tentang bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Ana Sayyidu Walad Adam Wala Fakhr, aku adalah pemimpinnya dari keturunan Nabi Adam dan aku tidak sombong, maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang paling mulia dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tufaddilu bainal anbiya, jangan kalian saling melebihkan di antara para nabi. Maka sudah kita sebutkan jawaban yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abil'is tentang permasalahan ini. Sebagian mengatakan bahwa dari para ulama menyebutkan lafadz la tufadiluni, jangan kalian melebihkan aku di antara para nabi, adalah sebagai bentuk tawadhu Nabi SAW. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah sebelum turun wahyu ataupun turun hadis atau penyebutan hadis bahwa beliau adalah pemimpinnya dari Bani Adam. Demikian juga sebagian menggiring kepada bahwa itu adalah ketika nanti di hari kiamat. Bahwa di hari kiamat nanti Nabi SAW beliau adalah yang paling mulia. Al-maksud biha yaumul kiamah, maksudnya adalah yakni aku adalah pemimpinnya dari Bani Adam adalah nanti pada hari kiamat. Adapun ketika di dunia tidak boleh untuk kemudian melebihkan Nabi SAW di antara para nabi. Ini sebagian jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Yang paling jelas bagi kita adalah wala'alam bahwa Nabi SAW waktu itu belum turun atau belum ada kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau adalah yang paling mulia dari Bani Adam. Demikian wala'alam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala, di situ ada hadis yang dia itu maudhu, hadis yang dusta, hadis palsu. Disebutkan ya bahwa di situ disebutkan oleh para ulama oleh Syaikhul Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa itu adalah batil. Ada hadis la tufadziluni ala Yunus ibni Matta, jangan kalian melebihkan aku dari Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran Nabi Yunus fantaqamahul hut, yakni beliau dimakan oleh al-hut, ikan paus atau ikan yang besar yang ada di lautan waktu itu ketika beliau pergi dari kaumnya. Fadzaba mughadiban, ini beliau pergi dari kaumnya, tidak mau menerima dakwah beliau, kemudian beliau marah dan pergi dari kaumnya. Kemudian beliau menaiki perahu atau menaiki kapal, kemudian karena terjadi gelombang, kemudian di antara mereka untuk dilimpahkan ke laut, kemudian undian jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian beliau dilemparkan ke laut. Fatakamahul hud, dimakan oleh ikan paus. Kemudian beliau dibawa oleh ikan paus tersebut sampai di sumber Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau mengucapkan doa. Ketika beliau di dalam perut ikan tersebut di dasar laut, kemudian beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maka di sini ada hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is di Syarah Aqidah Tauhiyah halaman 185. Hadis ini adalah maudhu, palsu. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala terhadap taklik beliau terhadap Aqidah Tauhiyah, la'arifu lahu aslan di hadha lafad, aku tidak tahu asal hadis seperti ini dengan lafad seperti ini. Disebutkan kisah waktu itu wa'anna ba'da syuh, sesungguhnya sebagian syekh ini, sebagian ulama waktu itu yang mempunyai ilmu, disebutkan bahwa dia itu adalah Imamul Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Ya, waktu itu disebutkan hadis ini. Ya, kemudian ketika disebutkan hadis ini, dan hadis ini sebenarnya palsu, jangan kalian melebihkan aku di antara Nabi Yunus dengan Nabi Yunus alaihi salam. Jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Maka ini ada sebagian ulama, sebutkan itu adalah Abdul Ma'ali Al-Juwaini, terkenal beliau ini dari usul fikih orang-orang Syairah. Ini disebutkan di sini Al-Kalam, demikian disebutkan. Dia mengatakan, aku tidak mau menjelaskan hadis ini sampai engkau berikan kepadaku hadiah. Dia mengatakan, lai fasir lahum hadal hadis hatta yu'ti malan jazilan, sampai memberikan harta yang sangat banyak. Seperti itu. Disebutkan kisahnya oleh Ibn al-Arabi di Ahkamul Quran. Abu Ma'al ini ditanya tentang hadis yang palsu ini sebenarnya, tapi Ibn Abi Is tidak menyebutkan derajatnya di sini dan menganggap bahwa itu adalah sahih. Ya. Maka ketika itu ketika ditanya Abu Ma'ali al-Juwaini, seorang ulama masyhur dari ilmu kalam ini, dia mengatakan, dia mengatakan dari perkara ini, apa dalilnya? Kemudian dia mengatakan, la aquluhu, aku tidak akan menjawab tentang tafsir hadis ini. Hatta ya'qudu dhaifi, sampai tamuku ini mengambil, ya, mengambil hadza dari harta itu alf dinar, 1000 dinar, yaqdi biha dainahu, untuk dia bisa membayar hutang. Ya, untuk bisa membayar hutangnya. Jadi dia mau untuk memberikan tafsir atau memberikan penjelasan hadis ini tadi, yang hadis maudhu ini. Hadis ini disebutkan adalah untuk apa? Untuk meniadakan tentang permasalahan bahwa Allah SWT itu adalah Ya Ta'ala. Yani beliau maha, Allah SWT adalah zat yang maha agung, ulu, tinggi. Ini Allah SWT adalah tinggi, ulu. Karena mereka, ya sebagian orang-orang Asyairah, demikian juga yang lainnya, tidak mengakui bahwa Allah SWT itu adalah fisama di langit. Adapun bagi kita, agenda Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah SWT Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah SWT Ar-Rahman itu bersemayam di arsy. Hadis jariyah, ya, ketika budak perempuan ditanya oleh Nabi SAW, man anda, siapa aku? Kemudian dia mengatakan, anta Rasulullah, adalah Rasul Allah SWT. Aina Allah, di mana Allah? Allah bisama. Dia menjawab, Allah di langit. Kemudian Nabi mengatakan, i'tiqha, merdekakan dia. Fa'inna muslimah, sungguhnya dia muslimah. Ya, orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah SWT, bahwa Allah SWT adalah bijihah, arah yang di atas. Ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwa Allah fis sama di langit, mereka mengingkari hadis seperti ini dikatakan mutarib dan sebagainya. Hadisnya adalah sahih. Ya. Maka di antara yakni bisa dikatakan ini kebanggaan mereka, ya, waktu menyebutkan bahwa di antara ulama mereka itu mempunyai yakni pemikiran apalagi mentafsirkan hadis ini tadi padahal hadis itu adalah maudhu, ya, disebutkan seperti ini. Untuk mengingkari tentang Allah SWT itu adalah jihad di arah yang yaitu ulu, tinggi. Ya, Allah SWT adalah tinggi. Dari mana tinggi? Walaupun permasalahan jihad, ya, dibicarakan para ulama. Ini Allah SWT zat yang maha tinggi. Demikian. Uluwillah, ketinggian Allah SWT. Maka mereka untuk mengingkari hal yang demikian, ya, bahwa Allah SWT itu adalah di langit, sebagaimana ayat disebutkan, Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah SWT itu bersemayam di ars, maka menyebutkan hal-hal seperti ini tadi. Ya. Ketika ditanya Abu Ma'ali, hal al-bari ta'ala fijah, apakah Allah SWT itu di arah? Faqala la, dia mengatakan la. Ya, jadi dia tidak ingin mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah ulu, tinggi, tidak. Kemudian menyebutkan hadis ini. Menyebutkan apa? Mentafsirkan hadis ini tadi. Ya. Ketika disuruh mentafsirkan hadis ini tadi, dia mengatakan, aku tidak akan memberi tafsirnya, penjelasannya sampai aku diberikan uang. Untuk uang itu, yakni 1000 dinar itu, aku berikan kepada tamuku ini untuk membayar hutangnya. Seakan-akan hebat. Seakan-akan ini hebat punya ilmu dan sebagainya, Allah Alam, sehingga bisa mentafsirkan ini. Ya, kemudian dikatakan, ya, dia mengatakan, laifasir lahum hadal hadis hatta yu'tu, yu'ti malan jazilan. Tidak ditafsirkan hadis ini untuk mereka sampai diberikan harta yang banyak. Kasih uang dulu, baru aku tafsirkan hadis ini. Ya, disebutkan bahwa nanti seakan-akan orang terperangah dengan tafsir dia ini. Falamma atauhu, ketika manusia mau memberikan uang kepada dia ini, disebutkan uangnya memang untuk membayar hutang saudaranya. Fasarahu, dia tafsirkan hadis yang maudhu ini tadi, bi'anna qurba Yunus minallah, sungguhnya kedekatan Nabi Yunus alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi'batnil khut, dan dia waktu itu di perut ikan paus, ya, di lautan yang sangat dalam, yang di bawah itu kaqurbi minallah lailatul mi'raj, seperti kedekatanku kepada Allah Subhanahu wa taala malam Isra Mi'raj. Itu ingin menyebutkan bahwa Allah itu tidak di arah yang tinggi, bahwa kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala tentang perintah salat itu yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi, tempat yang tinggi itu seperti keadaannya Nabi Yunus yang di itu di paling bawah bumi, di dalam perut ikan, di paling bawah dasar laut. Jadi tidak ada perbedaan antara yang paling tinggi dengan paling bawah. Ingin menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha tinggi. Demikian, ingin menolak seperti itu. Tidak mau untuk kemudian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di langit. Demikian. Jadi mentafsirkan tadi bahwa kedekatan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj di tempat yang paling tinggi itu seperti ketika Nabi Yunus alaihissalam di tempat paling rendah. Ya, ini sama semuanya. Tidak ada kemudian ditentukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ini ketinggiannya. Kemudian Ibnu Abdul Aziz mengatakan wa hadza yadullu ala jahlihim bi kalamillah. Ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kalami rasulihi. Demikian juga pula yakni kalam atau ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita sebutkan tentang permasalahan ini. Jadi mereka di mana ada kesempatan untuk kemudian mendukung akidah mereka, maka dikerahkan di situ kemampuan yang dia miliki. Berikutnya kita akan mengatakan di sini, akan menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya adalah tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dan Al-Qur'an berbicara tentang Al-Qur'an termasuk berbicara tentang rukun dari rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui, ya, rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, demikian juga haji. Di situ syahadat la ilaha illallah. Demikian juga rukun iman, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi. Dengan pada Allah dan malaikatnya dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, yaitu di antaranya Al-Qur'an ini. Demikian juga hari akhir, demikian juga takdir. Ini berbicara tentang masalah Al-Qur'an, maka berbicara tentang rukun dari rukun iman terhadap beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling besar dan paling agung dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat yang paling tinggi dari mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, "Wa innal Qur'ana kalamullah." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Minhu bada, dari Allah Subhanahu wa taala bada, yakni muncul. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan wa ilaihi ya'ud, kepada Allah juga nanti kembali Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalam ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Min hubada, dari Allah Subhanahu wa taala itu muncul bila kaifiyah. Tidak boleh kita membagaimanakan qaulan, ucapannya. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa shadaqahul mu'minun ala dzalika haqqan, dan kaum mukminin membenarkan Al-Qur'an itu. Benar-benar membenarkan. Wa ikanu, dan mereka orang-orang yang beriman yakin annahu kalamullah, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ta'ala bil haqiqah, benar-benar hakikat ucapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa min makhluq ka kalamil bariyah. Tidaklah dia itu seperti, ya, ucapannya makhluk. Laisa min makhluq, tidaklah dia itu seperti makhluk. Sebagaimana ucapan al-bariyah, manusia. Faman samiahu, barang siapa yang mendengar Al-Qur'an, fazama annahu kalamul bashar, dan dia menyangka atau meyakini bahwa sungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia, faqad kafara, maka dia telah kafir. Faqad damahullahu, dan Allah SWT telah mencela orang tersebut. Wa abahu, demikian juga menjelekkannya. Wa au'adahu bisaqor, dan disediakan oleh Allah SWT dengan neraka saqor. Neraka saqor. Haitsu qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Mudathir ayat yang ke-26, sa'uslihi saqor, aku akan memasukkan dia kepada neraka saqor. Falamma au'adallahu bisaqor, maka ketika Allah SWT menyediakan dengan neraka saqor, liman qala, untuk orang yang mengatakan inna hadza illa qaulul bashar, sesungguhnya ini, yakni Al-Qur'an, tidaklah, ya, kecuali ucapan manusia. Ini ayat yang sebelumnya dari surat Al-Mudathir. Yaitu Allah SWT menyediakan orang yang mengatakan sungguhnya ini adalah ucapan manusia. Menyediakan untuk orang ini sakor. Yaitu apa? Neraka sakor. Ini menjadi dalil bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan manusia, in hadza illa qaulul bashar, yang mengatakan tidaklah ini kecuali ucapan manusia, maka sa'usri saqor, Allah akan memasukkan dia kepada neraka saqor. Alimna wa ikonna, kami mengetahui dan kami yakin annahu qaulu khaliqil bashar, bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan pencipta manusia. Wala yusbihu qaulul bashar, dan tidak menyerupai qaulul bashar, ucapan manusia. Ya, di sini menunjukkan beliau membawakan dengan dalil yang ringkas dan mudah, bahwa orang yang mengatakan ya bahwa Al-Quran itu adalah ucapan manusia, maka dia kafir. Cukup dengan menyebutkan surat Al-Mudathir ini. Ya, orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan manusia, itu adalah ucapan manusia bukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia itu adalah kafir. Dalilnya mudah. Ya, bahwa orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini kecuali ucapan manusia, sa'usrihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Mudah. Sebelum kita menyebutkan tentang akidah ini, panjang pembahasan tentang masalah ini, bahkan disebutkan tadi dari syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin terhadap matan akidah tauhid ini, bahwa pembicaraan kita tentang Al-Qur'an ini adalah pembicaraan tentang rukun dari rukun iman. Demikian juga rukun dari rukun Islam. Pembicaraan yang penting. Disebutkan oleh beliau di halaman 108 jilid yang pertama, definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu secara bahasa fi lughah itu masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan. Ya, wa Qur'anan. Jadi dia masdar dari qara'a yaqra'u. Ya, fi'il madhi qara'a, fi'il mudhari yaqra'u, dan masdarnya Qur'anan atau qira'atan. Secara istilah, ya, secara istilah bahwa Al-Qur'an itu adalah ismun likulli kitab yusla, nama untuk setiap kitab yang dibaca. Anzalahullah azza wa jalla, Allah SWT menurunkannya ala nabi minal anbiya, kepada nabi dari nabi-nabi. Wadzalika, dan yang demikian itu ya dulu menunjukkan ala anna takhsis Al-Quran, menunjukkan bahwa kekhususan Al-Quran itu bil isim, dengan penyebutan bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara istilah bahwa Al-Quran itu adalah setiap kitab yang dibacakan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi demikian definisi Al-Quran adalah seperti itu. Dan kita ketahui di situ ada 114 surat. Ya, demikian juga sebagian mengatakan ada 6.600 sekian ayat. Demikian juga mereka membagi para ulama menjadi 30 juz. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil'is rahimahullah ta'ala di halaman 194, hadhihi qa'idatun syarifah, ini adalah kaidah yang mulia. Wasrun kabir min usuliddin, dan pondasi yang besar dari pondasi-pondasi agama. Dhalla fihi ta'if katsirah minan nas, tersesat di dalam permasalahan ini beberapa kelompok yang banyak, ini banyak kelompok dari manusia. Ya, tentang masalah Al-Qur'an itu. Sampai kalau kita perhatikan di situ terjadi apa? Ya, terjadi siksaan, demikian juga bahkan diusir, bahkan di antara mereka dibunuh. Khususnya ketika di zamannya Ma'mun. Fitnah yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, di antara para ulama ada yang menempuh yakni ta'arid, yakni tidak berdusta tetapi mengucapkan kalimat yang seakan-akan tidak dipahami oleh orang yang mendengarkan ucapan tersebut, karena waktu itu dijadikan dasar negara bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, dan waktu itu berganti-ganti khalifah sampai kemudian Allah SWT menunjukkan ya kebenaran. Dan Imam Ahmad rahimahullah sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, beliau tegar waktu itu. Ada di antara ulama yang kemudian tanazul, jadi mengalah, yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk karena beratnya sisa waktu itu, seperti Imam Ali bin Madini rahimahullah, ya, yang Imam Bukhari meyakini keimanan beliau. Mastaghartu ala nafsi illa inda Ibnu Madini, aku tidak pernah merasa kecil hati atau tidak pernah merasa yakni ucapan kita yang mungkin kalah di hadapan seorang pun dalam hal ilmu hadis kecuali di sisi Ibnu Madini, guru beliau Ali bin Abdillah bin Ibnu Madini, dikenal dengan Hayatul Wadi. Ini ularnya ada di wadi yang bisa meneliti tentang hadis-hadis itu dhaif atau sahih. Ketika ditanya apakah Al-Qur'an itu kalamullah, ataukah makhluk? Ya, karena waktu itu disiksa orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Beliau mengatakan dengan menunjukkan kepada jarinya, ya, menunjukkan ke, ya, ini jari-jarinya, Taurat, ya, demikian juga Injil, demikian juga Zabur, demikian juga Al-Quran, dengan menunjukkan ke jari-jemarinya. Ya, haulai, mereka ini makhluk. Maksud beliau adalah jari-jemari beliau ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Taala. Dan seperti ini orang memahaminya apa? Yaitu Al-Qur'annya itu, demikian juga Tauratnya atau Zaburnya itu adalah makhluk. Ya, ini agar beliau apa? Selamat dari siksaan. Kemudian dicela hal seperti ini oleh Imam Ahmad rahimahullah taala karena tidak tegar dan sebagainya. Ya, gara-gara takut untuk kemudian dicambuk. Kemudian mengatakan kalimat ini. Adapun Imam Ahmad beliau tetap mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dicambuk, demikian juga dimasukkan penjara. Demikian sampai kemudian Allah selamatkan. Dan Ibnu Madin mengatakan kalau aku dicambuk sekali saja aku akan mati. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Akhirnya Imam Ahmad tidak mengambil hadis dari Ibnu Madin sedikit pun dalam Musnad tidak didapati hadis beliau. Dan Imam Bukhari masih mengambil di situ dari ucapan gurunya hadatsana Ali bin Madin. Ini fitnah yang sangat kuat waktu itu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul'iz, ya, ini kesimpulan saja. Di sini semuanya beliau di syarah ini tentang masalah Al-Quran itu disebutkan oleh beliau ada beberapa pendapat. Ada tis'ah aqwal, 9 ucapan. Iftaraqan nas fi mas'alatil kalam. Terjadi perpecahan di antara manusia tentang masalah kalam ini menjadi 9. Ada yang mengatakan yang pertama anna kalamullah huwa ma yufidu ala nufus minal ma'ani. Bahwa kalamullah itu adalah apa yang mengalir pada jiwa, melingkupi, meliputi jiwa itu dari mana-mana. Ya, imma minal aql fa'al. Bisa berupa akal yang dia itu fa'al, maha berbuat atau bisa berbuat apapun, inda badim di sebagian mereka. Au min ghairihi atau yang selain mereka, dari selain mereka. Ini pendapatnya As-Sa'ibah, demikian juga Mutawassal Sifah. Ya, demikian. Ini itu akal yang menguasai, ya, kemudian disebutkan waktu itu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena punya sifat-sifat yang mulia, kemudian ya terjadilah Al-Qur'an ini. Al-Qur'an inilah kalamullah. Yang paling jelas, ya, kita sebut saja dari 9 itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, annahu ta'ala lam yasal mutakalliman. Idza syaa wa mata syaa. Jadi Al-Qur'an itu termasuk dari kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kalam di sini? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah lam yazal mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbicara. Karena Allah punya sifat al-kalam, ya, punya sifat al-kalam. Allah adalah zat yang maha berbicara. Idza syaa, apabila Allah kehendaki. Wa mata syaa, mata, kapanpun Allah kehendaki. Wa kaifa syaa, dan bagaimanapun Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, yang berbicara, yang terus-menerus berbicara. Ya, mampu untuk terus-menerus berbicara. Kapan Allah kehendaki? Ya. Bagaimanapun Allah kehendaki. Ya, demikian. Wa wa yatakallamu bihi bi sautin yusma'. Dan Allah SWT berbicara dengan suara yang didengar. Jadi Al-Quran itu adalah suara yang didengar. Ya, paham itu. Wa anna naw'al kalam qadimun. Jenis dari kalam sendiri itu adalah lama. Wa illam yakun asad al-mu'ayyan qadiman. Ya, walaupun tidak mesti suara yang tertentu itu adalah lama. Jadi akan kita jelaskan. Kemudian sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul'is, wahadal ma'athur anaimatil hadis wa sunnah. Ini adalah apa yang disebutkan atau yang terdapat dari ucapan para ulama ahlul hadis, demikian juga sunnah. Sudah selesai. Jadi Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenisnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah qadim, lama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara yang didengar. Ya, demikian. Lalu bagaimana Al-Quran? Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia turun duf'atan wahidah. Ya, ini sekali turun itu di Baitul Izzah. Ya, Al-Quran itu turun, ya sekali turun di Baitul Izzah, suatu tempat di situ. Sebagaimana semua dalam surat At-Tuhan, demikian juga yang lainnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami menurunkannya ini Al-Quran di malam yang mubarakah. Demikian. Kemudian turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keadaan. Ya, turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika turun di situ beliau di gua Hira pertama kali turun di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di waktu itu. Demikian juga ya turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di Arafah waktu itu. Ya, disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Turun waktu itu sebelum Nabi SAW meninggal. Jadi turun kepada Nabi SAW sesuai dengan keadaan yang ada. Mereka orang-orang Asy'ariyah, ya orang-orang Asy'ariyah yang disebutkan itu, mereka mengatakan adalah paling banyak, selain mengatakan adalah paling banyak sekarang ini dari berbagai macam kelompok mereka, ada Maturidi, ada Kulabiyah dan sebagainya, itu mengatakan bahwa itu adalah kalam nafsani. Ya, apa itu kalam nafsani? Mereka menyebutkan ya, disebutkan di sini oleh Al-Imam Abul Is rahimahullahu taala di halaman 200 ya, disebutkan sebagian syarah penyarah disebutkan makna kalam nafsani yaitu apa? Quran bimana kalam an-nafsi ay al-qa'im bidatillah, yakni dia itu berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu adalah la yumkin sima'uhu, tidak mungkin untuk didengar. Wa inna ma abhamahu Musa kalamahu, yakni Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Musa itu paham terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bi hurufin khalaqaha, dengan huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa bi sautin ansha'ahu, demikian juga dengan suara yang dimunculkan. Demikian. Jadi menurut mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, menurut mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam nafsani. Apa itu kalam nafsani? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya berbicara yang dia itu dengan pembicaraan yang tegak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pada Al-Qur'an? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril memahami apa yang Allah kehendaki di dalam Al-Qur'an tersebut, kemudian baru malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan huruf, demikian juga dengan suaranya. Itu maksud mereka kalam nafsani. Ya, demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara tetapi kemudian apa? Dijadikan malaikat Jibril itu memahami, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, kemudian baru malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang kita dengar sekarang ini. Ya, dengan yang kita dengar sekarang ini. Dari surat Al-Baqarah, demikian juga sampai terakhir surat An-Nas, demikian. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu apa? Berbicara, tidak. Tetapi apa? Tetapi malaikat Jibril yang kemudian berbicara. Lalu malaikat Jibril mendapatkan dari mana Al-Qur'an tersebut? Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk malaikat Jibril memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu itu ya, seperti mamanya, ya Musa, ini ana rabbuka fa'lana 'alaik. Wahai Musa, sungguhnya aku adalah Rabbmu. Lepaslah kedua sandalmu. Maka seperti ini bagi mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi bagaimana? Abhamahu Musa kalamahu. Subhanah bi hurufin khalaqaha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memahamkan Musa ucapannya ya, dengan huruf yang Allah ciptakan, dengan suara yang Allah ciptakan, demikian. Ini ucapan mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam nafsani. Allah Subhanahu wa taala yang memahamkan malaikat Jibril ya, isi Al-Qur'an itu, kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hurufnya, demikian juga dengan suaranya. Ya, ini ucapan mereka. Dan itu adalah batin. Yang benar adalah bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbicara langsung ya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa langsung. Disebutkan ya. Ya, di antara usaha mereka untuk mendukung, ya, untuk mendukung pendapat mereka itu disebutkan di sini. Oleh Imam Ibn Abil Is, ya. Walaqad qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, li Abi Amr Ibn Ala, kepada Abu Amr, qiraah yang kita kenal dengan qiraah Abu Amr. Ahadul Qurra as-sab'ah, salah satu dari para para pembaca Al-Qur'an, ulama, ya, Al-Qurra as-sab'ah yang tujuh, ulama qiraah sab'ah. Dia mengatakan, ya, dari sebagian orang-orang Mu'tazilah mengatakan, uridu an taqra, aku ingin untuk kau membaca apa yang dalam Al-Qur'an itu. Ya, kalamallahu Musa binasbi ismillah, dengan menasabkan isim Allah. Jadi kalamallaha Musa, yang kita bacakan kalamallahu Musa taklima. Kalau kalamallahu Musa taklima yang kita baca, dan itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah membacanya, demikian juga mentafsirkannya. Jadi Allah SWT berbicara, Allah sebagai fa'il. Allah SWT berbicara kepada Musa taklima, benar-benar membacanya. Ya. Liyakuna Musa huwal mutakallim lillah. Maksudnya apa? Agar Musa lah itu yang berbicara, bukan Allah SWT. Sehingga apa? Mendukung mendekat pendapat mereka bahwa Nabi Musa itu yang berbicara pada Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui kisah Nabi Musa di surat Thaha dan yang lainnya. Ya, ketika Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa, ya Musa ini ana rabbuka, wahai Musa, aku adalah Rabbmu. Ya, jelas sekali. Demikian juga ayat ini tadi. Tapi mereka ingin menggiring bahwa Musa lah yang berbicara pada Allah SWT. Bacalah kamu supaya bisa, yakni seakan-akan mendukung pendapat mereka. Kalau Allah, ha Musa. Ucapan itu aja. Faqala Abu Amr, Abu Amr mengatakan, hab anni qara'tu hadzal ayah kada. Kalaulah sudah enggak apa-apa, aku membaca ayat itu dengan seperti itu. Kalau kalau Allah Musa taklima, untuk mendapat mendukung pendapat mereka, yakni Nabi Musa yang berbicara bukan Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa tasna'u biqouli ta'ala? Bagaimana kamu bisa berbuat dengan ayat ini? Tidak bisa bermain secara bahasa, tidak mungkin. Ya, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Gimana aku mau bermain? Tidak bisa. Kalau yang tadi mungkin bisa, tinggal harokatnya dirubah. Kalau mengloha Musa taklima, gitu kan? Secara bahasa Arab bisa, fa'il itu diakhirkan, maf'ul bih didahulukan, bisa. Tapi kalau ini tidak bisa, tidak mungkin bisa. Apa itu? Walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang di miqat kami, janji yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuh. Nah, ini tidak bisa untuk dikatakan wa kallamahu rabbahu. Ya, ini Musa berbicara rabb. Gimana tidak mungkin? Karena dhamir, ya, dhamir harus kembali kepada sesuatu yang di belakangnya, yang di depannya itu. Tidak mungkin mengatakan wa kallamahu rabbahu. Enggak mungkin. Ya, ini rabbuhu itu sebagai fa'ilnya, ya, dan dhamirnya itu kembali kepada yang sebelumnya. Demikian. Tidak mungkin bisa dalam ilmu nahwu itu kemudian dikatakan wa kallamahu rabbahu, tidak mungkin. Fawidal mu'tazili, maka pergilah orang mu'tazili, tidak bisa lagi membantah. Ya. Jadi tadi tidak bisa untuk kemudian dikatakan bahwa Musa yang berbicara pada Allah SWT, tidak mungkin. Tetapi namanya orang-orang mu'tazili, mereka punya kemampuan juga. Ya, Az-Zamakhsyari dengan keilmuan dia miliki, seperti dia perlihatkan di bukunya Al-Kasyaf, tafsir Al-Qur'an itu Al-Kasyaf, ya, dia ketika menghadapi ayat-ayat seperti ini tadi mungkin tidak bisa wala majaa Musa li miqatina wa kalamahu rabbuh. Tapi dia ketika menghadapi tadi kalamallahu Musa itu, dia membacanya sama seperti kita, kalamallahu Musa taklima. Tetapi apa? Tetapi kalama bukan diartikan dengan berbicara, diartikan dengan apa? Melukai. Demikian. Dari sisi apapun yang mereka itu bisa untuk kemudian memasukkan di situ syubhatnya, dia masukkan. Demikian. Dari keahlian dia miliki itu tadi sama syari, bagaimana dia rubah kalamullahu Musa taklima, ya enggak apa-apa aku baca kalamullahu, enggak apa-apa. Tetapi kalama di sini artinya adalah kalama, ya ini melukai. Bisa dilihat kamus, kalama itu makna yang lain selain berbicara itu adalah melukai. Jadi Allah melukai Nabi Musa dalam artian memberikan pelajaran kepada Nabi Musa karena telah melakukan ini dan itu dari kesalahan. Allah Ustaz. Ini demikian mereka berbuat. Kemudian mereka kenapa mengatakan bahwa tidak mau untuk kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah? Ya, apa sih sobat mereka? Di antara sobat mereka, adapun kita dengan mudah mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita tidak boleh untuk kemudian membagaimanakan, sebagaimana permasalahan yang lain sudah kita singgung tentang masalah ini Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam terakhir. Ya, yang disebutkan Nabi Sulaiman al-Akhir, Allah turun di sepertiga malam terakhir, sudah selesai. Tidak ditakwil kepada turun rahmatnya dan sebagainya. Karena dari makna seperti ini yang tergelincir pada ulama-ulama yang mulia seperti yakni Ibnu Hajar demikian juga Imam Nawawi, maka berkelanjutan tentang masalah Al-Qur'an juga ini tadi. Ya, kalau kita mudah, sebagaimana tadi Allah turun di sepertiga malam terakhir, tidak boleh membagaimanakan, demikian juga Allah itu adalah Al-Qur'an itu adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ucapan. Ya, tetapi apa kita tidak boleh membagaimanakan? Syubhat mereka itu, demikian juga yang tadi, ya, Allah turun seperti tiga malam yang terakhir, ya, demikian juga Allah punya sifat mencintai. Tidak diartikan dengan mencintai itu dengan memberikan pahala. Ya, demikian. Ya, syubhat mereka itu adalah sebagaimana oleh Al-Imam Ibnu Abi'is untuk apa? Untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluk ini yang mengiring mereka kepada permasalahan ini. Wa ghayatu syubhatihim, sebutkan syubhat mereka, kerancuan pada mereka itu puncaknya adalah apa puncaknya? Anhum yaqulun, mereka mengatakan yulzimu minhu at-tasbih wa tatsim, melazimkan, mewajibkan dengan kita mengatakan bahwa Allah itu adalah berbicara tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, wa tatsim, mempunyai jisim. Berarti ada mulutnya, ya, berarti ada lidahnya yang berbicara dengannya. Alhamdulillah. Puncaknya adalah karena itu. Dari asal itulah mereka dengan alasan ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makhluknya. Karena kalau Allah berbicara berarti Allah punya jisim, punya mulut, ini dan itu. Ya, menyerupakan, sehingga mereka punya pendapat seperti ini. Dijawab oleh Al-Imam Abil'is tentang syubhat mereka ini. Wa yuqalu lahum, maka dijawab untuk mereka ini. Kadang mereka bahkan menuduh kita, sudah lewat pembahasan ya bahwa mereka itu menuduh Ahlus Sunnah itu adalah mujasimah. Mujasimah yakni menyerupakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhluk punya jisim, punya badan, demikian. Maka dikatakan pada mereka, "Idza qulna innahu ta'ala yatakallam kama yaliku bi jalalihi, intafat syubhatuhum." Ya, kalau kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbicara sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka hilang syubhat mereka. Sudah selesai sebenarnya. Ya. Jadi kita menetapkan Allah berbicara itu ya, tetapi sesuai dengan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bila kaifiah sebagaimana ucapan Imam Tahawi. Bila kaifiah, tidak ada di situ kaifiah, bagaimana tidak ada. Kemudian dicontohkan Allah Subhanahu wa taala qol, tidakkah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat yang ke-65, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Pada hari ini kami stempel, kami tutup mulut-mulut mereka. Tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Kaki-kaki mereka bersyahadat, bersaksi. Lihat ini. Ya, ini bagaimana Allah jadikan tangan-tangan itu nanti berbicara. Fanahnu nu'minu, maka kita beriman bahwa nanti dia akan berbicara tangan itu, demikian juga kaki-kaki. Wala na'lamu kaifa tatakallam, kami tidak tahu bagaimana berbicaranya makhluk-makhluk ini tadi. Tangan kita nanti akan berbicara pada hari kiamat. Demikian juga dalam surat Fusilat ayat ke-21. Wa qalu li juludihim lima syaitum alaina. Ini berkata kepada kulit-kulit mereka itu, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu, maka berkata kulit-kulit, antakanallahu lati antakula syai', Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami bisa berbicara, yang Allah mampu membuat bicara segala sesuatu. Ya, ini Allah yang berkehendak. Wa kadzalika tasbihul hasa, demikian juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa. Ya, batu-batuan itu, kerikil-kerikil itu dia tasbih. Wa ta'am, makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa bertasbih. Wa salamul hajar, demikian batu itu mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulu dzalika bil afam, semua ini tidak ada mulutnya. Ya. Tidak punya mulut, batu itu tidak ada mulutnya. Ya, yakhruju minhu shaut as-sa'id, keluar dari batu itu yang tidak ada mulutnya itu suara yang naik ke atas. ya minar ri'ah al-mu'tamid, ri'ah itu paru-paru istilah kita, ya, dengan sengaja ala maqati'il huruf, dengan potongan-potongan huruf, subhanallah, subhanallah, ya, kerikil-kerikil bisa bicara seperti itu, makanan bisa mengatakan subhanallah, subhanallah, bisa menepi sholat. Kalau kita berbicara ada paru-parunya bergerak-gerak, ya, seperti itu. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Kulit nanti akan berbicara. Apa di situ ada mulutnya? Tidak ada. Ya sekarang ini kita perhatikan tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Demikian juga. Ya, pokoknya kita hendaknya apa yang dulu disebutkan oleh para sahabat, para tabi'in sudah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, berbicara sudah. Tidak perlu ditawarkan kepada tadi kalam nafsani yang terkenal itu. Kalam nafsani yaitu kalam jiwa. Zat Allah Subhanahu wa taala berbicara di dirinya, di zatnya, ya, yaitu apa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an, ya, tetapi ketika kepada malaikat Jibril tidak, kepada malaikat Jibril Allah jadikan malaikat Jibril itu memahami Al-Qur'an itu, ya, Al-Qur'an itu dari Alif Lam Mim dari Kitabullah, demikian juga surat apa An-Nas itu, ya, ini Jibril jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami, kemudian baru Jibril menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Qur'an. Itu jawaban kalam nafsani, yang itu adalah kalam batil. Yang benar adalah bagaimana Allah SWT berbicara kepada, ya, kepada malaikat Jibril langsung, kemudian malaikat Jibril langsung berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayatnya tersebut. Ini demikian. Masih ada syubhat yang berkaitan tentang masalah ini. Kemudian mereka juga membicarakan, ya, mereka menyebutkan tentang Al-Qur'an kalamullah. Lihat. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Bagi kita mudah. Kalamullah ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia itu secara jenisnya itu adalah qadim, sudah selesai, ya. Al-Qur'an itu secara jenisnya qadim, lama. Allah Subhanahu wa taala azali, sejak dulu kala, tidak ada sebelumnya. Itu punya sifat apa? Berbicara, selesai. Itu dari jenis nau'nya. Adapun jenis ahad, ini kalau mungkin kita mendengar ahad atau afrod, maka itu adalah sesuai dengan apa? Kejadiannya. Ya, sesuai dengan kejadiannya. Ini makna afrodu wa ahadu. Adapun nau'uhu, jenisnya Al-Quran itu, jenisnya itu adalah nau'i, itu adalah qadim, lama. Allah SWT punya sifat berbicara. Tetapi dalam hal apa? Afrodu wa ahadu, jenis-jenisnya, ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, paham? Ketika di zaman Nabi Musa, ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada mereka Jibril, kemudian mereka Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tersebut, maka itu terjadi di waktu itu. Jadi afradu wa hadu, jenis-jenisnya, demikian juga hadis, kejadian-kejadiannya, kana fi waqtin duna waqt, maka di waktu dari selain waktu-waktu yang lain. Demikian. Allah punya sifat al-kalam, berbicara sejak dulu. Tetapi kemudian ketika berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam di waktu itu. Demikian juga, ya, ketika kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW, ya, turun wahyu lewat malaikat Jibril alaihissalam, maka itu di waktu tersebut. Ya, demikian. Mereka memahami kalimat kalamullah, ya, kalamullah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, mereka memahami seperti apa? Seperti kalimat Baitullah. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu. Demikian juga, ya, seperti Naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala. Bahwa disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is bahwa idhofah, ya, penyandaran itu ada beberapa jenis. Disebutkan oleh beliau di sini, fa'inal mudhaf ila Allah, ya, bisa dicatat di sini, sesungguhnya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, susunan mudhaf mudhaf ilaih dalam ilmu nahwu itu, ya, al mudhaf ila Allah, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ibnu Abil Is menyebutkan ada dua. Di situ ada pembagian lagi, ya, tetapi ini yang lebih mudah untuk dipahami. Yaitu apa? Idhofah, penyandaran, ma'anin, makna-makna, wa'yan, benda-benda. Ya. Lalu dirinci di sini. Seperti apa? Seperti kalimat Baitullah, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala. Unta Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian untuk kaumnya Nabi Soleh, ya. Maka di sini idhofa ahya ayan, penyandaran kepada benda-benda ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran benda kepada Allah Subhanahu wa taala itu litasyrif, untuk kemuliaan. Wahya makhlukah, itu adalah makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi penyandaran kepada benda-benda itu menunjukkan apa? Keutamaan. Adapun seperti kalamullah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ilmullah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga qudratullah, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya idhofatil ma'ani. Idhofat yang diitu kepada makna. Ya, makna. Jadi kalamullah, demikian juga ilmullah, maka ini adalah idhofah, penyandaran yang diitu idhofah secara makna. Fa inna hadza kullu min sifati, maka ini semua adalah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La yumkinu ayyakuna syai'un min dzalika makhluqan, tidak mungkin itu semua sebagai makhluk. Sudah. Ini. Ya, ini yang paling mudah untuk dipahami. Jadi seperti tadi kalamullah, demikian juga ilmullah, maka itu adalah apa? Sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bukan dari makhluk. Adapun tadi Baitullah, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala, demikian juga naqatullah, naqah yakni unta Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian juga sabatun yutiru mulafi dilihi, tujuh, ya, kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyebutkan itu adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga. Ya, naungan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah tasyrif. Naam. Salam di sini kita membaca sirah.